Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Terakhir tentang tetangga, ada dua, jaril dzil qurba wal jaril junub alladhi ay alladhi laisa lahu qarabah. Kullama kana al-jaru aqrab gubaban kana akad haqqan, semakin dekat pintunya dengan rumah kita maka semakin besar haknya, makin sangat ini harus betul-betul diperhatikan. Apakah dengan mungkin apa memberi hadiah atau sedekah, doa, mengundang atau hal-hal yang membuat dia nyaman, tidak terganggu dengan kegiatan kita di dalam rumah. Nah. Taib qala Syekh rahimahullah wa qawluhu was-sahib bil jamb. Sahib bil jamb qila ar-rafiq bis-safar. Teman seperjalanan. Ya, ini ada pendapat yang mengartikan sahib bil jamb ini ar-rafiq bis-safar, teman seperjalanan. Dan memang disunahkan juga untuk berpergian itu bahwa tidak sendirian. Dianjurkan untuk tidak sendirian. Nah. Wakila az-zawjah. Ada juga yang berpendapat as-sabibil jam yaitu az-zawjah, istri. Wakila as-sahib mutlaqan. Ada juga yang berpendapat yakni teman secara mutlak, sahabat. Wal'allahu aula, mungkin ini yang lebih tepat, lebih dekat, lebih utama untuk jadikan tafsir bagi sahibil jam, yakni teman, siapapun dia jadi teman kita, sahabat kita. Fa'innahu yashmal as-sahibil fil hadar was-safar wa yashmal az-zawjah. Nah, kata-kata ini sahib secara mutlak itu meliputi sahib, teman, teman seperjalanan, teman dalam bermukim, juga termasuk di dalamnya adalah ini istri. Ya. Selalu menyertai bersama sahabatnya. Ya, mungkin tidak harus setiap saat, ya, tapi selalu ada. Ketika dia butuh, ketika dia keluar rumah, ada. Dia melihat sahabatnya. Fa'ala sahib li sahibihi haqqun za'idun ala mujarradi islami. Tanggungan, kewajiban seorang sahabat untuk sahabatnya itu lebih, ada hak yang lebih yang harus dia perhatikan. Tidak semata-mata ke Islamnya. Min, seperti musa'adatihi ala umuri dinihi wa dunia. Memberikan bantuan kepada dia dalam urusan agama dan dunia. Dan ini juga cocokkan ya, artinya sebagaimana kata Rasulullah, al-arwah junudun mujannadah. Al-arwah junudun mujannadah. Idza ta'arafat ta'alafat wa idza tanakarat nadah. Itu selain jauh. Ikhtalafat. Kalau misalnya berbeda dan tidak sama, tidak saling. Ini berjauhan. Tapi kalau dia sama-sama istilahnya saling mengenal, cocok, sesuai, itu dekat, ya, mudah dia apa namanya menyatu bersama, bergabung. Enggak sebagaimana yang kita lewati abtiba sarraqah. Tabiat itu pencuri. Nah, ini saling yang bisa menular, maka pilih. Ada hadis tapi sebagian ulama melemahkan la tu sahib illa mukmin. Jangan kamu bergaul, ya, jadi cari teman, cari sahabat kecuali orang yang beriman. Wala ta'kul ta'amat illa taqi. Dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ini sebagian ulama menganggapnya lemah. Itu memang begitu, orang yang bersahabat itu kadang-kadang dia cari yang tidak hanya sekedar yakni sesuai mestinya, bukan hanya cocok dengan visinya, cara pandangnya, hobi, yang lebih dari itu. Kapan-kapan insyaallah di dalam Raudhatul Uqala itu disebutkan bagaimana kita apa namanya untuk mencari teman bergaul ya. Qala rahimahullah wa nushu lahu, membantunya dalam urusan agama dan dunia dan juga memberikan nasihat ya, tulus kepada dia, memberikan nasihat, masukan, arahan ya. Wal wafa ma'ahu fil yusri wal usri, sikapnya menepati ini selalu artinya memenuhi dia dalam dalam hal-hal yang mudah maupun ketika dalam keadaan sulit. Wal mansyat wal makrah, ketika dalam keadaan semangat maupun dalam keadaan terpaksa, ini hal yang tidak disukai. Dalam kondisi-kondisi apapun dia selalu adamnya. Bahkan disebutkan salah satu di antara sifat orang yang bertakwa itu yabdzulu nafsahu wa malahu li shadiqihi. Orang ini orang yang berakal itu dia berkorban jiwa dan hartanya untuk shodiqnya. Dia berikan harta dan jiwanya untuk temannya, untuk sahabatnya. Dan dia berikan birnya juga serta keadilannya untuk musuhnya. Orang yang jadi lawan dia, membenci dia, memusuhi dia, itu dia berikan sikap adilnya. Nah Allah memerintahkan demikian, la yajrimannakum syana'an wa qaumin ala alla ta'dilu, ya'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Adil. Itu kepada orang kafir saja seperti itu Allah perintahkan. Apalagi sesama masih dalam sebagai ahlus sunnah salafi. Nah. Itu memang al-mu'min ghirrun karim wal-fajir khibun la'im. Orang yang betul-betul beriman itu ghirrun, mudah terkecoh. Karena besar husnudhannya. Selalu husnudhan. Dan mulia, pemurah, terhormat. Itu orang yang betul-betul beriman. Al-mu'min ghirrun karim. Dan, tapi orang yang fajir khibun la'im. Culas, suka bikin makar dan hina. Baik. Qala wa annahu yuhibbu lahu ma yuhibbu li nafsihi. Nah, seorang sahabat dia mencintai untuk sahabatnya apa yang dia cintai untuk dirinya. Ingin selamat dia pun ingat sahabatnya, ingat temannya. Nah ini yang makanya itu langkah sulitnya. Cari uang mudah ya, harta itu mudah. Tapi untuk cari sahabat itu punya teman ya, seia artinya seide dengan kita, satu yang mengerti tentang kita, kita pun mengerti tentang dia, tempat curhat kita, tempat dia berbagi rasa, berbagi sama-sama susah, sama-sama senang. Itu subhanallah, itu mahal ya. Nah, dan tidak akan putus kecuali memang kalau memang salah satu di antara keduanya asih menyimpang. Sangat-sangat tidak masuk akal kalau misalnya sudah berteman puluhan tahun ya, bisa pecah, itu ajaib, keajaiban dunia. Nah, itu luar biasa. Sama seperti yang Allah katakan wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, suami istri ya. Tayyib qala wa an yuhibba lahu ma yuhibbu li nafsi, dia mencintai untuk sahabatnya apa yang dia cintai untuk dirinya. Cuma mungkin kita yang perlu melihat kepada diri kita sendiri, cinta tidak kepada dirinya. Bukan hanya dipelihara dalam hal fisiknya, juga keselamatannya di dunia ini, di akhirat. Apa yang dia ingin harapkan terhadap dirinya, kemana dia bawa. Sehingga para salaf dahulu pun juga ketika dia seperti ini, dia sangat-sangat, kalau kita lihat jarang, hampir jarang mereka sembari lepas mengucapkan ana uhibbuka fillah. Tapi memang ketika memang tumbuh dalam hatinya, dia kehilangan ketika tidak melihat sahabatnya, saudaranya, orang yang dia cintainya. Enggak ada hubungan darah. Negerinya asing, bukan negeri ini, sama-sama satu negeri misalnya. bisa begitu akrabnya Abu Bakar dan Bilal bin Rabah, ya, dengan Salman Al-Farisi, dengan Suhaib bin Sinan, dengan Ammar bin Yasir, ya. Qala rahimahullah wa yakrahu lahu wa yakrahu wa yakrahu lahu ma yakraha li nafsi ma yakrahu li nafsi, dan dia benci kejelekan terhadap dirinya yang terhadap saudaranya sebagaimana dia benci kepada kejelekan itu menimpa dirinya. Cintai dulu diri kita, berusaha untuk menyelamatkan diri. Nah, ini perbaiki, taubat kepada Allah. Seperti tadi, al-arwah junudun mujannadah at-tuyur ala syakilatiha taqa. Burung-burung itu, dia hinggap dengan sesama jenisnya. Dia akan cari yang cocok dengan dia. Sampai ke dalam lamudur, pelajaran kita yang lama, ketika seorang ahli bid'ah itu masuk, atau seorang munafik digambarkan masuk ke dalam masjid, yang di situ ada satu munafik, yang lainnya mukmin, dia akan nempel kepada munafik itu, terbawa, tertarik, terseret ke arah. Begitu juga seorang mukmin ketika di dalam masjid itu adalah ahli bid'ah semua, cuma satu yang seorang sunni, dia sunni, dia akan tergiring bawa kepada yang satu itu. Wa kullama zadati shuhbah ta'akkada al-haqqu wa zada. Semakin bertambah persahabatan itu, semakin erat, semakin kuat, semakin bertambah pula hak yang harus dia penuhi dan berlebih. Gambarannya ya memang apa ya? Ya sulit kita untuk menggambarkan di zaman sekarang ini, ya. Langka yang punya dia bersahabat sejak dari belum kenal sampai sudah kenal dakwah tetap bersama, itu langka kejadian seperti ini. Nah, mungkin apalagi yang sejak kecil. Nah, ini yang kita berharap kita Allah pertahankan, ya, anak-anak kita, ya, keturunan kita sekarang ini, masya Allah mereka Allah satukan sepermainan, sama-sama ketemu di dalam masjid, pertama-sama ketemu di dalam ma'had, bermain. Nah, ini yang harus kita upayakan untuk menjaga kedekatan hati mereka. Nah, ya memang perlu pengawasan juga. Mereka mungkin tidak, ya kita husnudzan kepada mereka, tapi lingkungan kita ini syayatin ul insi wal jin tidak main-main. Mereka diincar. Anak-anak kita itu diincar. Tidak, apa ya, bukan artinya mereka tidak akan menampakkan. Nah, tapi sebagaimana disebutkan, likulli ni'matin mahsud. Tiap nikmat itu pasti ada yang dengki, ada yang hasud, ada yang dengki, ada yang iri berusaha untuk merampasnya. Nah, ini kita betul-betul punya artinya ekstra hati-hati, banyak minta pertolongan kepada Allah dengan mengawasi mereka sehingga mereka tumbuh bersama di atas al-haq, di atas manhaj yang lurus. Qala rahimahullah qawluhu wa ibnus sabil, ini yang kesembilan hak yang harus dipenuhi, wa huwal gharib alladhi ihtaja fi baladil ghurbah au lam yahtaj. Nah, yaitu orang asing yang butuh di sebuah negeri asing, ataupun dia tidak butuh. Artinya dia dalam keadaan sendirian di negeri yang bukan kampung halamannya. Nah, falahu haqqun 'alal muslimin li syiddati hajatihi. Dia punya hak yang besar, merupakan kewajiban atas setiap muslim karena betul-betul sangat ini membutuhkan. Tidak hanya dari segi mungkin dia untuk dia bertempat tinggal, tapi juga untuk menghibur hatinya supaya tidak terasa asing. Jadi dalam masjid suka kita sering ingatkan juga begitu. Jangan orang yang baru datang belum pernah hadir, atau mungkin dulu pernah hadir, lalu berapa tahun kemudian tidak muncul-muncul, baru kemudian muncul lagi. Jangan dia merasa asing. Padahal yang dia masuki adalah tempat saudara-saudaranya juga, teman-temannya dulu. Teman-teman lama. Tapi dia merasa asing. Kenapa? Yang hadir melihat dia seakan-akan. Jangan dibuat mereka punya hak. Anggap kalau dia pun misalnya Ibnu Sabil. Apalagi dia sudah kita kenal. Cuma mungkin karena kesibukan atau karena takdir Allah. Allah uji dia sehingga mungkin dia agak jauh dari tempat yang dulu kita bersama dia. Giliran kita nanti bisa jadi, na'udzubillah, kita berlindung pada Allah. Qala rahimahullah wa kaunuhu fi ghairi watanihi, juga karena dia tidak berada di negerinya, berada di kampung halamannya. Bitablighihi ila maqsudihi, yakni dengan membantu dia untuk sampai ke tujuannya. Terdampar atau dia terpaksa harus mampir di masjid kita, di ma'had kita, atau di tempat misalnya yang besar lah di kalangan salafiyin misalnya. Dia punya hak untuk ditampung, dijamu, dicukupi sampai kebutuhannya terpenuhi. Ada apa keperluannya di sini? Mau berobat atau dia mau apa namanya, ada keperluan lain atau mau melamar. Aw ba'du maqsudihi bi ikramihi wa ta'nisihi, atau sebagian dari maksud atau tujuan dia di tempat asing tersebut yang bukan kampung halamannya. Dari Surabaya misalnya ke Solo ada keperluan, mungkin ada dinas atau apa, tapi dia adalah saudara kita, tahu kita dia belajar di mana, ngaji di mana, majelis di mana. Terima, tampung. Wa bi ikramihi wa ta'nisihi, dengan memuliakannya dan mendekatinya, artinya membuat dia merasa tenang, nyaman, tidak terasa asing, terkucil. Wala wa ma malikat, ini yang ke-10, wa ma malakat aymanukum ay minal adamiyin wal baha'im, semua yang ada di dalam kepemilikan kita, baik itu manusia berupa budak-budak, pelayan-pelayan, pegawai-pegawai, juga bahain ternak, baik yang jadi kaki empat maupun kaki dua, bisa terbang ataupun tidak. Ini punya tanggungan kita untuk diperhatikan, dicukupi haknya. Bil qiyami bi kifayatihim, dengan melaksanakan upaya untuk mencukupi kebutuhan mereka. Wa adami tahmilihim ma yasyqu alaihim, tidak menugaskan mereka apa yang menyusahkan mereka, tidak memberi pekerjaan yang menyulitkan budak-budak tersebut. Juga binatang ternak, tidak boleh dipekerjakan di luar kemampuan dia. Sampai seekor unta mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau seorangnya seekor sapi atau ngadu kepada Rasulullah, elf makanannya, ransumnya kurang, tapi dikerjakan dia luar biasa. Rumput yang dijata misalnya mestinya mungkin 2 karung, sekarung enggak penuh. Sementara dia harus kerja luar biasa, belum punya mesin. Itu enggak boleh demikian. Wa i'anatuhum ala ma yatahammalun, dan membantu mereka apa yang mereka pikul, artinya meringankan pekerjaan mereka, tidak memberikan tugas pekerjaan yang berat yang di luar kemampuan mereka, dan membantu mereka dalam pekerjaan yang sedang mereka hadapi. Wa ta'dibuhum lima fihi maslahatum, juga mendidik mereka, membina, membimbing, mengajari mereka pada hal-hal yang di situ ada maslahat untuk mereka, urusan dunia lebih-lebih dalam urusan akhirat. Faman qama bihadhihi al-ma'murat fahuwal khadi li rabbih. Mereka yang menjalankan perintah-perintah ini, ke-10 perintah ini, memperhatikan hak asasi paling utama beribadah kepada Allah, ini yang paling utama. Nonsense, omong kosong orang yang mereka yang menyatakan mau memenuhi, memperhatikan hak asasi manusia kalau hak Allah tidak dipenuhi. Tidak mungkin. Sebut siapa? Siapa yang telurnya ini apa namanya yang menelurkan gagasan? Orang-orang Yahudi. Mereka paling yang merusak, paling tidak berharga di hadapan mereka hak manusia. Karena hak Allah sudah tidak ada di hadapan mereka, kemuliaan Allah tidak ada. Hak para anbiya. Nah, ini mau menampakkan apa namanya? Terkait dengan hak asasi manusia yang lain. Paling banyak menindas, paling banyak menipu, paling banyak menjerat. Qala rahimahullah, mereka yang menjalankan perintah-perintah ini, merekalah yang tunduk kepada Rabb-nya. Al-mutawadhi'an li ibadillah, yang juga tawadhu, rendah hati kepada hamba Allah, kepada sesama manusia. Mudah dia merasakan penderitaan orang lain, mudah menghargai orang lain. Al-munqad li amrillahi wa syar'i, tunduk kepada perintah Allah dan syariatnya. Alladhi yastahiqu thawabal jazil wa thana al jamil, yang mereka itu apa namanya, yang yastahiqu thawab, yang berhak untuk mendapatkan pahala ganjaran yang besar dan pujian-pujian yang indah. Orang-orang yang seperti ini. Wa man lam yakum bidzalika fa innahu 'abdun mu'rib an rabbih. Mereka yang tidak mengerjakan, menjalankan perintah-perintah tersebut, berarti dia adalah hamba yang menjauh, berpaling dari Rabb-nya. Ghairu munqadin li awamirihi, tidak mau tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa la mutawadhi'un lil khalqi, dan bukan orang-orang yang rendah hati, punya artinya tenggang rasa, punya perhatian terhadap sesama. Bal huwa mutakabbirun 'ala ibadillah, bahkan termasuk orang-orang yang sombong terhadap, merasa besar terhadap hamba-hamba Allah. Mu'jabun binafsih, ujub, terlalu bangga terhadap dirinya. Fakhurun biqaulihi, pamer dengan ucapan-ucapannya. Walihada qal innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Mukhtal, mu'jaban binafsih, bangga diri, merasa dirinya hebat dan merendahkan orang, merasa dirinya punya kelebihan. Watak seperti ini kan juga orang Yahudi. Gimana mereka mau apa namanya memuliakan Allah juga? Memuliakan sesama manusia, orang paling melanggar hak asasi justru mereka. Orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar pada Allah, tidak akan mungkin mereka memperhatikan hak sesama manusia. Mutakabbiran 'alal khalqi, dan sombong terhadap manusia, merendahkan mereka. Fakhuran yuthni 'ala nafsihi wa yamdahuha, memuji-muji dan menyanjung dirinya. Ala wajhil fakhr wal batar 'ala ibadillah, dalam bentuk bangga, pamer dan angkuh terhadap hamba-hamba Allah. Fahaulai ma bihim minal ikhtiyal wal fakhr yamna'uhum minal qiyami bil huquq. Mereka ini dengan sikap ikhtiyal, sombong dan bangga diri ini, itu mencegah mereka untuk memenuhi hak-hak tersebut. Enggak ada harganya, hatta budak sekalipun, binatang ternak sekalipun. Walihada dhammahum bidzalika fi qawlih, oleh karena itu Allah mencela mereka dengan firman-Nya, alladzina yabkhalun, ini orang-orang yang bakhil, yamnauna ma alaihi minal huquqil wajibah, yang menghalang atau menahan diri yang menjekuat atas kewajiban mereka untuk memenuhi hak-hak yang wajib. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, juga menyuruh orang lain untuk bersikap bakhil. Bi aqwalihim wa af'alihim, dengan ucapan dan tindakan, menghasung, propaganda ataupun bujukan, ataupun dengan tindakan mencontohkan sikap bakhil. Wa yaktumuna ma ataahumullahu min fadlih, dan menyembunyikan apa yang Allah berikan kepada mereka dari sebahagian karunia-Nya. Aib minal ilmi, termasuk di situ ilmu alladhi yahtadi bihi dhalun wa yastarshidu bihi jahilun, yang dengan ilmu itu orang-orang jahil bisa mendapatkan petunjuk dan orang-orang yang sesat mendapatkan bimbingan. Fayaktumunahu anhum, dia sembunyikan dari mereka ilmu itu. Nah, ini bukan hanya dari sisi harta, ilmu termasuk hanya kebenaran. Mereka orang-orang Yahudi menyembunyikan yang hak yang mereka ketahui. Wa yudhhiruna lahum minal batil ma yahulu bainahum wa bainal haq, menampakkan kepada mereka, kepada manusia, kebatilan yang sehingga menghalangi mereka, menghalangi antara mereka dari kebenaran. Fajama'u bainal bukhli wal bil mal wal bukhli bil ilmi, mereka yang mukhtalan fakhura ini menyatukan, menggabungkan antara bakhil dengan harta, bakhil pula dengan ilmu. Wa bainas sa'i fi khasarati anfusihim wa khasarati ghairihim, tapi juga sekaligus dia berupaya untuk merugikan dirinya sendiri dan menimpakan kerugian kepada orang lain. Wa hadhihi hiya sifatul kafirin, inilah sifat orang-orang yang kafir. Lebih-lebih dari kalangan Yahud, asyaddun nasi adawatan lil ladzina amanu, orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang mukmin, terhadap ahlus sunnah dan juga orang-orang musyrikin. Nah, falihadza qala ta'ala wa atadna lil kafirina adaban muhina, dan kami siapkan, kata Allah, untuk orang-orang yang kafir itu adab yang menghinakan. Ai kama takabbaru ala ibadillah, sebagaimana mereka sombong, merasa besar, merasa tinggi terhadap manusia, terhadap hamba-hamba Allah. Wa mana'u huquqahu wa tasabbabu fi man'i ghairihim, menahan hak-hak mereka yang harus dia penuhi dan menjadi sebab terhalangnya orang lain dapatkan haknya. Minal bukhli wa adamil ihtida', seperti sikap bakhilnya dan tidak mau mengambil petunjuk. Ahanahum bil adabil alim, menjadi sebab orang lain terhalang dari ilmu, menjadi sebab orang lain mendapatkan kebenaran, maka Allah hinakan mereka dengan adab yang pedih. Wal khizyid da'in, dan kehinaan, kerendahan yang terus menerus. Fa'iyadan bikallahumma min kulli su', berlindung kami berlindung kepada engkau ya Allah dari semua kejelekan. Fuma akhbara anin nafaqatil sadirah an riya' wa sum'ah, kemudian Allah menerangkan tentang perkara masalah nafkah yang muncul, an riya', belanja ataupun pengeluaran-pengeluaran yang didasari atas riya' dan sum'ah, keinginan untuk dipuji oleh orang lain, dilihat orang, didengar orang, tapi ingin mendapatkan pujian mereka. Wa adamu imanin bih, dan tidak ada keimanan kepada Allah. Faqala walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas ay liyarawhum wa yamdahuhum. Itu liyarawhum wa yamdahuhum, supaya mereka manusia melihat lalu memuji dia. Nah, ini bukan sekedar melihat, yang diinginkannya bukan sekedar mereka melihat saja, tapi untuk dapatkan pujian, dapatkan tempat, ada nilai yang dia lakukan itu dalam hati mereka, sehingga mungkin membuat jadi pertimbangan mereka untuk menyikapi dia seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu. Nah, itu tadi 10 hak asasi, hak yang paling fundamental yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Yang paling utama adalah hak Allah, karena itu merupakan juga sumber. Nah, kalau orang itu berhasil sempurna memenuhi hak Allah, maka hak yang lain pun terikut. Lebih-lebih kepada kedua orang tua, hak orang tuanya paling besar. Nah, bahkan abah, abi, orang tua ayah, itu sampai disebutkan di dalam riwayat, anta wa maluka li abik, kamu dan hartamu itu punya bapakmu, punya adik. Hak mereka yang harus kita kita hormati, kita penuhi. Kita bisa berada di majelis ilmu, kita kenal manhaj itu karena mereka. Kita karena mereka, sebab mereka. Kalau mereka terlantarkan ketika lahir, kita dibuang. Berapa banyak anak-anak bayi yang mereka itu terlahir dalam keadaan fitrah, tidak diinginkan oleh kedua orang tuanya, dibuang di tempat sampah, atau mungkin ada yang langsung dibunuh. Nah, kita berlindung pada Allah dan kita berusaha untuk yakni bersyukur kepada Allah dengan cara juga mensyukuri mereka. La yashkurillah man la yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Ingat kedua ibu bapak, hak mereka besar. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang disebutkan oleh beliau di sini tadi terkait dengan sahabat, mereka juga bisa menjadi sahabat kita. La yu'minu ahadukum la yuhibbu hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu juga kita terapkan pada mereka. Ya. Di dunia kita bisa bersama mereka kenal manhaj kita, kemudian mereka tertinggal, kita biarkan, itu artinya kita tidak bersyukur pada Allah. Anishkur li wali wali daika ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua ibu bapakmu. Ilayyal masir, dan kepadakulah kalian akan kembali. Wallahu a'lam bishawab. Dan berbahagia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.